cerite. Rohaya anak Bang Ali. Yang mana sih anaknya? Tomboy abis gayanya, palenye gundul, jahil orangnya. La la la la la la. Ada lagi cerite. Apaan lagi? Anwar anak Cang Imin. Oh iya. Gayanya lunglai abis, laki perempuan gak ada bedanya. Ah yang bener. Jakarta emang banyak cerite. Rohaya dan Anwar tupang senike. Telakanya zaman Siti Nurbaya kehilang lagi. Die-die berdua orang tua kagak ngerti anaknya. Rohaya dan Anwar tupang senike. Mereka berdua kecil-kecil.